أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami minta maaf dikarenakan seharusnya yang mengisi kegiatan kajian menjelang iftar beliau Al-Ustadz Ridwanul Bari hafizahullah, namun dikarenakan adanya udzur sehingga beliau mewakilkan kepada kami untuk bisa mengisi kosongan yang ada. Kaum muslimin para hadirin yang kami muliakan, tanpa terasa hari-hari di bulan Ramadan sangat cepat berlalu dan kita juga sudah di akhir-akhir hari-hari penghujung di bulan Ramadan yang mulia ini. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan bagaimana keadaan beliau alaihi salatu wasallam di akhir-akhir amalannya. Di antaranya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, Aisyah menceritakan tentang bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wasallam di akhir-akhir amalannya. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam dahulu beliau bersemangat bersungguh-sungguh di 10 hari akhir bulan Ramadan yang beliau tidak bersungguh-sungguh ataupun tidak bersungguh-sungguhnya tadi di hari yang lainnya. Hadis ini umum, artinya 10 hari yang akhir, bukan seperti sebagian orang kalau sudah malam 27 sudah selesai semangatnya. Ini juga sebagai ujian bagi kita untuk terus bersabar, walaupun sebagian teman-teman kita mungkin sudah pulang dari itikaf. Karena keadaan Nabi alaihissalatu wasallam terus bersungguh-sungguh di 10 akhir bulan Ramadan. Demikian pula dalam hadis yang lainnya yang sering kita baca, hadis muttafaqun alaih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqada ahlahu. Bahwasanya Nabi sallallahu wasallam ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan beliau mengencangkan ikat pinggangnya. mengencangkan sarungnya. Disebutkan para ulama kita, maksudnya beliau lebih bersungguh-sungguh dalam beramal di 10 akhir bulan Ramadan. Disebutkan pula beliau alaihissalatu wassalam maksudnya tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadu ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Ya, artinya bukanlah sebagai ukuran semisal kita sudah tadi di tanggal 27, artinya kita sudah selesai iktikafnya karena sudah lewat malam 27, tidak. Tapi bimbingan Nabi SAW mencontohkan beliau menghidupkan dari malam-malam 10 akhir bulan Ramadan. Demikianlah keadaan Nabi SAW yang hendaknya dicontoh oleh kita semuanya. Bahkan Nabi kita SAW diantara sunnah Nabi yang mulia, yang walhamdulillah kita diberikan kemudahan di setiap tahunnya. Ada yang mungkin sudah mengikuti dari awal, kita menyelenggarakan dengan pihak tamir masjid sudah ke-12 tahun, ataupun mungkin yang baru pernah ikut 3 tahun, atau yang sudah pernah ikut 5 tahun, atau mungkin bahkan baru pernah ikut tahun ini. Ya, artinya di antara sunnah Nabi SAW adalah mengerjakan yang namanya i'tikaf. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, beliau terus beri'tikaf sampai meninggal dunia, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan mungkin setelah i'tikaf ini sudahlah saya kapok ikut i'tikaf, ternyata i'tikaf itu sulit ya. Tidurnya saja sempit ya. Makannya kurang apa tidak ini? Kalau makannya lebih ya. Atau mungkin yang lainnya ya, sudah kangen sama keluarga, sama anak, sama istri. Ya, itu bimbingan Nabi. Bahkan Nabi kita alaihissalatu wassalam itu beliau terus beriktikaf sampai Allah mewafatkan. Disebutkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min ramadhan hatta tawafahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam dahulu beliau beriktikaf 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ini juga sebagai dalil kalau seorang itu dikatakan iktikaf yang seperti apa yang paling afdol, jawabannya 10 hari akhir bulan Ramadan. Jangan cuma milih malam-malam ganjil ya. Karena kami dari panitia sering mendaftar berapa hari iktikafnya, khusus malam ganjil saja misal. Ya, sementara yang namanya Lailatul Qadar tidak mesti di malam ganjil. Ya, walaupun yang namanya Ahra Lailatul Qadar, yakni yang paling mungkin atau paling kuat, walaupun masih diikhtilafkan, itu pada malam 27. Ya. Tapi bukan berarti ya hanya mengkhususkan malam itu saja. Bahkan dalam riwayat yang lainnya pernah jatuh pada malam 21. Ya. Karena contoh Nabi SAW, beliau beriktikaf 10 hari akhir, bukan milih ganjilnya saja. Ya, tentunya bagi yang mampu. Ya, seperti panjenengan semisal sudah dari awal memang berazam saya pengin iktikaf. Ya. Pengen mencontoh Nabi SAW, maka yang paling afdol 10 akhir bulan Ramadan. Demikian pula disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam dahulu beliau beriktikaf 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ini juga tegas, iktikaf Nabi alaihissalatu wassalam itu 10 hari akhir bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau sekarang masih tanggal 27, ya, sabar ya. Jangan pengennya pulang. Nanti kalau sampai rumah juga nyesel. Ya. Nyeselnya kenapa? Wah. Jangan sampai rumah ya biasa saja belum lebaran kan seperti itu. Ya. Coba kalau saya masih di Masjid Agung Darussalam, masih bisa itikaf. Ya. Makanya sabar ya. Kalau dibisik-bisiki, ditelepon sama orang rumah, kok enggak pulang-pulang Mas, sudah satu pekan ini. Ya. Sabar. Ya, sampaikan saja. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu juga beriktikaf ya di 10 akhir. Kecuali ada hajat. Ada kepentingan yang sangat ya yang tidak mungkin dikerjakan oleh keluarga kita. Kita harus pulang. Maka ya gimana lagi harus membatalkan apa? Membatalkan iktikaf. Namun kalau tidak ada hajat yang sifatnya darurat, maka sabar. Ya, sabar untuk terus beriktikaf. Dan juga di sini yang namanya amalan seseorang itu dinilai dari akhirnya. Ya. Kalau mungkin kebanyakan kaum muslimin di akhir-akhir hari-hari Ramadan ini mereka sudah meninggalkan masjid yang dulunya masjidnya penuh, apalagi di awal-awal Ramadan sudah hari-hari akhir mereka pindah masjid. Ya. Masjidnya penuh dipindah ke mall, tempat belanja bersof-sof itu ya. Ngantrinya maksudnya ya. Sementara yang namanya amalan itu tergantung dari akhirnya ya. Bukan awalnya atau pertengahannya. Ini juga sebagai ujian ya. Apakah mau bersabar atau justru apa? Mengikuti kebanyakan manusia ya. Disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, disebutkan dalam riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang namanya amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Ya. Tergantung dari akhirnya. Itu yang akan dinilai. Jadi kalau semisal di awalnya baik, ternyata di akhir hayatnya dia apa? Menjadi orang yang kufur semisal. Maka yang dinilai akhirnya. Ya. Ini juga sebagai apa? Sebagai pelajaran bahasanya, hendaknya seorang itu menjaga amalannya ya, menjaga amalannya. Kaum muslimin, para hadirin yang kami muliakan, di kesempatan yang mulia ini ingin kami sampaikan tema terkait dengan pesan-pesan di akhir Ramadan. Tentunya pesan-pesan ini terkhusus buat diri kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin agar bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga ketika seorang sudah di akhir amalannya. Pesan yang pertama, hendaknya seorang di akhir amalannya atau di penghujung amalannya, yaitu muhasabatun nafsi, mengintrospeksi diri di akhir amalan, di penghujung amalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya puasa Ramadan dengan hikmah yang terbesar, yaitu agar supaya manusia itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana yang kita hafal disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian untuk mengerjakan saum Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya muhasabahnya di sini, introspeksinya di sini kita adalah, sudahkah kita selama satu bulan ini atau hampir satu bulan ini menjadi hamba yang bertakwa? Karena itu adalah tujuan terbesar Allah mensyariatkan apa? Puasa. Ya. Ini masing-masing kita harus introspeksi diri, sudah belum biasa jadi orang bertakwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima yang namanya amalan dari mereka orang yang bertakwa. Ya. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-27. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah, atau hanya saja Allah, akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ya. Ini juga peringatan keras bagi kita. Sudah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah menerima amalan-amalan kita. Ya. Jangan kita terlalu percaya diri, terlalu pede, wah, semua yang saya amalkan itu semuanya diterima oleh Allah. Ya. Tidak seperti itu. Seorang mukmin itu merasa apa? Merasa takut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan kebaikannya. Karena Allah menegaskan innamayataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya saja Allah itu akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Ya. Ini pelajaran berharga. Ya. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Kemudian Allah menerima amalan kita. Jangan seperti kebanyakan orang yang dia itu punya pikiran, punya prasangka, kalau saya meninggal pasti masuk surga. Jangan kayak gitu enggak? Punya pikiran kayak gitu enggak? Kalau mengharapkan boleh, bahkan harus, saya mengharap kepada Allah kalau saya meninggal saya masuk surga. Tapi kebanyakan orang lah, kayak apa juga nanti saya meninggal masuk surga. Ya, buktinya gak takut kepada Allah. Ya, buktinya bermalas-malasan dalam apa? Ibadah. Ya. Sementara disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa nasina ana Adam alaihi salam ukhrija minan nar bi maksiatin wahidah. Orang itu sudah santai-santai pasti saya meninggal masuk surga, sementara lupa kalau Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari al-jannah, dari surga, karena satu kemaksiatan. Apa maksiatnya? Memakan buah yang terlarang. Ya. Itu satu kemaksiatan. Sementara kita yang setiap hari banyak dosanya, ya, terkadang sudah melazimkan, oh, saya mati masuk surga lah. Ya. Ini juga sebagai introspeksi. Ya. Yang ada itu saya mengharapkan kepada Allah untuk masuk ke dalam surga. Dengan apa itu? Diringin dengan amalan-amalan kita. Ya. Sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maro'aitu mislal jannah nama tolibuha." Saya tidak pernah melihat semisal surga, kenikmatan-kenikmatan surga dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang pengin masuk ke sana mendambakan menjadi penghuni surga sempat santai-santai. Ya. Ini kan aneh. Orang katanya pengen masuk surga, ternyata apa? Amalannya jelek. Amalannya santai-santai. Ya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ra'aitu mislan nar nama haribuha." Tidak pernah aku melihat semisal neraka yang sangat mengerikan adabnya, sementara orang yang takut darinya, orang yang lari darinya, sempat santai-santai tidur. Ya. Artinya seorang yang takut kepada neraka hendaknya apa? Hendaknya dia iringi dengan perbuatan, ya. Menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada neraka. Kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang namanya puasa. Itu bentuk pribadi seorang mukmin, karena yang Allah panggil hanya ya ayyuhalladzina amanu, agar supaya mereka memiliki perangai-perangai ketakwaan. Ya. Mungkin ada yang bertanya. Apa sih istimewanya kalau jadi orang bertakwa? Ya. Ada yang bertanya tidak ini para jamaah? Bertanya apa sih istimewa jadi orang bertakwa? Biasa saja takwa, mutakin orang bertakwa, sudah hafal dari dulu. Ya. Itu bedanya orang yang punya keimanan, punya keilmuan dengan orang yang hanya ya tahu dari apa namanya luarnya saja. Ya. Makanya kalau orang enggak pernah belajar ilmu agama, ya, dia menganggap bahwasanya ibadah itu hanya sholat, hanya apa, puasa, haji, baca Quran semisal, orang yang nggak tahu agama, ya. Begitu pula yang namanya ketakwaan, ya. Bahwasanya seorang yang bertakwa, kenapa kok Allah menginginkan hamba jerang bertakwa, membentuk mereka jadi hamba yang bertakwa diantaranya di bulan Ramadan ini, karena Allah mengkhususkan yang namanya surga hanya bagi orang yang bertakwa. Itu jawabannya. Karena Allah telah menyediakan al-jannah arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Dengan jelas Allah menyebutkan, dan bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang surganya Allah itu seluas langit-langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, ya. Disebutkan bahwasanya ahlul jannah, penghuni surga itu memiliki satu istana surga, ya. Satu istana. Maka Allah menyebutkan luasnya surga itu seluas langit-langit dan bumi, memiliki satu istana. Bahkan orang yang paling rendah di dalam surga disebutkan mislu malikul muluki dunya. Orang yang paling rendah di surga saja itu seperti raja dari seluruh raja-raja dunia, ya. Kayak apa ya kedudukannya? Kalau jadi presiden saja itu sudah luar biasa, ya. Jangan presiden, semisal bupati, gubernur. Ini raja dari rajanya apa? Dunia, ya. Itu yang paling rendah, bahkan paling akhir masuk surga. Kemudian disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tadi, falaka bimislihi, falaka bimislihi, sampai 4 kali kau mendapatkan seperti itu, seperti itu, sampai 4 kali lipat, ya. Seperti raja di rajanya apa? Seluruh dunia. Itu yang paling akhir masuk surga dan yang paling rendah dalam surga. Lalu bagaimana kiranya kalau yang di atas itu? Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, yundur fi sihatihi, disebutkan bahwasanya penghuni surga lahu samanuna alfin khadimatan. Bahwasanya penghuni surga itu memiliki 80 ribu pembantu, ya, pelayan. Itu yang paling apa? Paling rendahnya seperti itu. Jenengan punya berapa pembantu di dunia, Pak? Ada yang punya pembantu 5 di sini? Oh, itu sudah orang kaya raya itu, ya. Sampai 5 pembantunya. Ahlul jannah yang paling rendah saja, yundur fi sihatihi, ya, dilihat lagi ke sahihan hadis, disebutkan lahu samanuna alfin khadimah. Memiliki 80 ribu pelayan. Tadi ya, jangan digambarkan rumah di surga itu kayak rumah di dunia, ya. Orang dikasih pembantu 80 ribu sudah nolak, maaf, gak muat rumah saya, karena gitu. Tapi di surga disebutkan satu orang mendapatkan istana, ya. Ini luar biasa. Maka seorang mukmin tatkala di bulan Ramadan, supaya dia dibentuk menjadi orang yang bertakwa, karena Allah sudah persiapkan baginya surga, ya. Dipersiapkan buat mereka, orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya yang di sana mengandung sifat-sifat ahli jannah. Sebelumnya Allah menyebutkan tentang perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan surga. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat ke-14 sampai ayat ke-17. Ketika Allah menyebutkan di sana, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dibuat indah bagi manusia cinta pada perkara-perkara yang dia inginkan, ya. Sifat manusia seperti itu, ya. Cinta dengan yang namanya dunia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, dunia itu khulwatun hadirah. Dunia itu manis dan hijau, ya. Orang mandang itu senang lihat dunia. Kemudian disebutkan di sana cinta kepada perkara yang diinginkan minan nisa, dari wanita. Wanita-wanita itu adalah perhiasan apa? Dunia. Ya, jadi kalau perhiasan ya hendaknya ditutupi. Ya, ini nasihat bagi kaum muslimah, bahwasanya wanita itu adalah apa? Perhiasan kehidupan dunia. Ya, ditutup yang rapat, ya, tidak dipamerkan, dibuka bagi semua orang. Ya, disebutkan dalam hadis yang lainnya, ad-dunya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shaliha. Dunia itu adalah isinya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang perempuan, seorang wanita yang soliha. Maka Allah menyebutkan di awal pertama kali, manusia itu cenderung condong kepada apa? Perempuan. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasannya fitnah bagi umat ini, di antara fitnah yang terbesar, mataraktu ba'di fitnatan adru ar-rijal minan nisa. Tidaklah aku meninggalkan, tidaklah sepeninggalku ada fitnah yang lebih besar bagi mereka kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, inna awala fitnati bani Israel kanat finisa. Ya. Bahwasanya fitnah yang pertama kali menghancurkan bani Israel itu adalah wanita. Ya, terlebih di zaman now gitu ya, zaman sekarang, zaman serba canggih media sosial, yang namanya orang itu sudah terbiasa gak merasa apa? Gak merasa takut. Sementara Nabi mengatakan yang paling berbahaya itu fitnah apa? Wanita. Dan juga yang lainnya, fitnah harta tentunya, dan fitnah syubhat, fitnah yang lain. Tapi yang diantara yang paling berbahaya adalah fitnah wanita. Tapi ternyata dengan mudahnya di handphonenya, ya, smartphone-nya yang canggih, wanita tuh biasa dilihat kayak gak punya dosa gitu ya, gak takut. Entah itu iklan, entah apa, isinya wanita semuanya. Ya banyak. Ini saya cerita sendiri ya, karena saya juga megang HP itu lihat, ya subhanallah, akhirnya dianggap biasa. Ya, sementara wanita adalah apa? Fitnah yang berbahaya bagi manusia, bagi laki-laki. Ya, apalagi yang bermudah-mudahan kemudian bergabung di media sosial, ya, wanita-wanita ditampakkan seperti itu, waliyadzubillah. Ya, ini juga menunjukkan akhir zaman, ya, keadaan di akhir zaman. Kemudian Allah sebutkan yang lainnya, walbanin, dan juga anak-anak. Anak juga sebagai perhiasan kehidupan dunia. Walqanatiril muqantarah, demikian pula harta-harta yang menumpuk. Ya. Minadz dzahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars, demikian pula dari apa? Kuda-kuda pilihan. Ya, mungkin zaman sekarang bisa dikiaskan seperti apa? Seperti kendaraan-kendaraan mewah. Orang berlomba-lomba untuk ya memiliki kendaraan mewah. Terlebih lagi mau lebaran ini ya, biasanya orang itu ya saling apa, pamer gitu ya. Oh ini pulang sudah bisa bawa mobil, padahal mobilnya nyewa ya, ngerentan. Nanti pulang ke Jakarta dikembalikan gitu ya, demi gengsi dan seterusnya. Itu fitrah manusia. Ya. Demikian pula an'am, binatang-binatang ternak. Wal hars, dan juga sawah ladang. Allah menegaskan dzalika mata'ul hayati dunya, itulah perhiasan kehidupan dunia. Allah menegaskan ketika menyebutkan bagaimana indahnya dunia dengan perhiasan-perhiasannya, Allah mengakhiri dengan apa? Mengingatkan itu semua adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian Allah menyebutkan wallahu indahu husnul ma'ab, dan si Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang baik. Allah menegaskan lagi, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada itu semuanya? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa di sini para jamaah yang Allah khususkan? Orang yang bertakwa. Jadi sudah terjawab tadi ya, kenapa kok Allah merintahkan kita puasa diantaranya supaya kita jadi orang bertakwa? Jawabannya karena Allah sudah mempersiapkan apa? Surga bagi mereka. Allah khususkan orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar, mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Tidak sampai di situ. Ketika Allah sudah menempatkan mereka dalam surga, tempat yang sangat indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kalau orang di dunia mungkin berlomba-lomba bikin rumah yang paling nyaman, paling enak, paling semuanya. Tapi semuanya yakin rumahnya tidak dibawa mati, kan seperti itu ya. Tidak selamanya di rumah itu, pasti dia sakit, kemudian meninggal. Ya. Berbeda dengan kenikmatan surga, ketika Allah menyebutkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, Allah menyebutkan di sana khalidina fiha, mereka kekal ya di dalamnya selama-lamanya. Kurang apa kira-kira? Jadi tadi kalau orang kok tidak tertarik dengan surga itu perlu di apa namanya? Diperbaiki ya cara berpikirnya. Surga yang Allah sebutkan ya dengan sekian banyak kenikmatan, kemudian orang itu kekal di dalamnya kok masih belum tertarik. Ya, perlu diperbaiki berpikirnya. Kemudian Allah sebutkan di antara kenikmatan surga dalam ayat ini, fiha aswajum mutahharatu wa ridwanum minallah, ataupun wa aswajum mutahharatu wa ridwanum minallah, dan juga mereka mendapatkan istri-istri yang senantiasa suci. Ya, ini juga khususan bagi apa? Penghuni surga. Mereka mendapatkan bidadari, bidadari surga yang senantiasa suci. Demikian pula istri-istri mereka ketika masih di dunia kemudian dikumpulkan ke dalam al-jannah, rubah yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Bahkan disebutkan wanita penghuni surga itu lebih cantik dibandingkan bidadari. Ya. Jadi kalau mungkin para istri mendengar apa namanya ayat ini, jangan merasa apa? Jangan merasa kecil hati. Waduh, kalau sampai surga suami saya sudah nggak mau sama saya, nggak melirik sama saya lagi. Disebutkan dalam hadis wanita penghuni surga itu lebih cantik dibandingkan bidadari. Ya, jadi jangan khawatir. Kemudian disebutkan di sana mendapatkan ridhonya Allah. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat dari seluruh apa amalan hamba-hambanya. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat setelahnya tentang sifat mereka, sifat orang-orang yang bertakwa. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Sifat mereka itu mereka orang-orang yang berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan juga selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ini sifat mereka orang bertakwa, itu orang yang suka untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah supaya diselamatkan dari api neraka. Sudah apa belum ini para jamaah i'tikaf? Sudah sering berdoa seperti ini? Ya, insyaallah sudah. Terlebih di malam-malam hari, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya, terus berdoa. Dan itu cirinya orang yang bertakwa. Ketika mereka sudah beramal soleh, tidak merasa amalannya banyak, enggak punya dosa, tidak. Justru mereka orang yang terus mengaku berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diampuni. Dan mereka orang-orang yang takut kepada apa? Api neraka. Ya. Ini sifat yang pertama. Kemudian disebutkan yang setelahnya as-sabirina was-shadiqina wal-qanitin. Sifat mereka yang lainnya yaitu mereka orang-orang yang sabar. Ya. Di samping tadi, mereka orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah, mereka juga orang yang sabar. Ini juga dibentuk ketika seorang berpuasa, dilatih selama satu bulan penuh menjadi hamba yang sabar. Makanya Allah menyebutkan orang yang berpuasa itu ya, untuk Allah, dan Allah yang akan memberikan pahalanya berbeda-beda, ya, tidak terbatas. Apa rahasianya? Rahasianya dikarenakan orang yang berpuasa sejatinya adalah orang yang sabar. Ya, Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya saja Allah akan mencukupkan bagi hamba-hamba yang sabar pahala tanpa batas. Orang puasa itu orang yang sabar. Sabar menahan dari apa? Perkara yang membatalkan puasa. Maka dia akan mendapatkan pahala yang tanpa batas sesuai dengan kesabaran masing-masing. Kemudian sifat yang berikutnya, wasodikin, orang yang jujur. Dilatih selama Ramadan ya, menjadi hamba yang jujur, yang itu adalah sifatnya orang bertakwa. Bahkan Rasul menyebutkan ya, kalau orang puasa kok tidak jujur, tidak meninggalkan ucapan dusta, maka Allah enggak butuh dengan puasanya. Ya, disebutkan dalam hadis, "Wa malam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Kalau orang puasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan yang jelek, tidak pula meninggalkan yang namanya perbuatan jelek, Allah enggak butuh dengan puasa orang seperti ini. Artinya apa? Dilatih supaya jadi hamba yang apa? Jujur. Ya, harapannya ketika nanti selesai Ramadan sudah menjadi orang yang jujur. Yang itu adalah sifatnya orang yang bertakwa. Kemudian yang lainnya, wal qanitin, yaitu orang-orang yang taat. Ini juga nampak sekali. Selama Ramadan seorang itu dijadikan ataupun dibiasakan menjadi orang yang taat kepada Allah. Ya, kita lihat mereka bersungguh-sungguh bersemangat untuk berlomba-lomba menjadi orang yang taat, ya, tilawatul Quran, berzikir, bersedekah dan seterusnya. Kemudian sifat yang lainnya yaitu wal munfikin, orang yang suka berinfak. Di bulan Ramadan juga dilatih. Dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ajwadun nas wa kana ajwadu mayakunu fi Ramadan. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, demikian pula kita melihat kaum muslimin, mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk memberikan sedekah, ya, berinfak. Bahkan Rasul menghasung secara khusus, man fatara shaiman falahu mislu ajrihi min ghairi ayan kusumin ujuri min ujurihim syai'a. Ya, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, ya, ini hasungan, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kalau kita diberikan jadwal, memberikan takjil semisal 100 orang dimakan semuanya, masya Allah, kita mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa. Ya, itu juga dilatih di bulan Ramadan menjadi orang yang suka berinfak. Kemudian yang terakhir di ayat ini, wal mustaghfirina bil ashar, dan juga orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya, ini juga ada di bulan Ramadan. Kalau mungkin di bulan yang lainnya jarang bangun malam di waktu sahur, di bulan Ramadan insya Allah bangun untuk apa? Makan sahur. Ya, maka disisipkan mengambil waktu di malam tersebut atau di waktu-waktu tersebut untuk apa? Beristighfar kepada Allah. Dan ini semua adalah sifat orang-orang yang bertakwa yang bisa terwujud, ya, ketika seorang berpuasa. Ya. Dan tadi seorang yang bertakwa sudahlah persiapkan bagi mereka surganya. Kemudian pesan yang berikutnya yaitu untuk senantiasa istiqomah dalam beramal. Ini yang berat, yang namanya apa? Istiqomah. Bahkan disebutkan ahabbul a'mali ilallah adwa muha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu yang paling apa namanya? Terus-menerus walaupun sedikit. Di Ramadan juga dilatih, ditarbiyah selama satu bulan full untuk menjadi orang istiqomah. Harapannya selesai Ramadan juga masih istiqomah. Ya. Jangan seperti ungkapan bi'sal qaumu alladzi la ya'rifuna Allaha illa fi Ramadan. Sungguh sangat jelek seorang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan jadi orang taat, selesai Ramadan kembali ke habitat asalnya. Ya. Di Ramadan dia biasa menjaga sholat-sholat fardu, selesai Ramadan sudah lupa sama sholat. Di bulan Ramadan dia rajin ke masjid, selesai Ramadan sudah gak kenal masjid. Ini sangat jelek orang yang seperti ini. Artinya seorang yang di tahun ini sudah berazam untuk menjadi orang yang taat, dilatih di bulan Ramadan selama satu bulan penuh, selesai Ramadan masih istiqomah. Masih istiqomah beribadah kepada Allah. Ini yang hendaknya dilakukan. Jangan pula seorang itu sudah menjaga Ramadan satu bulan full dengan isi amal soleh, baru selesai Ramadan, belum lebaran, malam id sudah bermaksiat gitu ya, pulang iktikaf sudah bermaksiat waliyadzubillah. Ya, jangan seperti itu. Ya, mungkin yang dirayakan dengan kegembiraan dan seterusnya, perkara-perkara yang melisihi syariat, jangan seperti itu. Jangan seperti ungkapan yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-92. Allah mencela, melarang, wala takunu kallatina qadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Allah menyebutkan, janganlah kalian itu seperti seorang perempuan, naqadat ghuslaha, yang dia itu mencerai-beraikan ya kain yang sudah dia pintal, sudah dia tenun ya, dirapikan, sudah jadi bagus. Itu kan capek, butuh waktu. Sebagaimana orang puasa ya, di Ramadan dia sudah menjaga dari awal, enggak pernah bolong sholatnya, menjaga tarawihnya, menjaga baca Quran, bahkan sudah khatam berkali-kali Qurannya, dijaga. Jangan sampai ketika selesai Ramadan ya dicerai-beraikan. Membati kuatin angkasa, setelah sebelumnya sudah kuat bagus, ternyata dia cerai-beraikan. Ya, ini sungguh yang jelek. Sudah bagus justru apa? Dirusak sendiri. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Man ya'zamu 'ala tarkil ma'asi fi syahr Ramadan duna ghairihi, falaysa hadza bitta'ibin mutlaqan, walakinnahu tarikun lil fi'li fi Ramadan." Barang siapa yang sudah berazam meninggalkan maksiat hanya Ramadan saja. Bahasanya itu Ramadan libur maksiatnya. Ya. Kalau orang hanya seperti ini dan dia akan meninggalkan ataupun dia akan bermaksiat selain Ramadan, ini bukanlah orang yang bertobat, tapi orang yang main-main saja. Ya, orang yang main-main dalam apa? Tobatnya. Ramadan dia berjanji enggak akan maksiat, selesai Ramadan apa? Dia kembali maksiat. Ya. Kemudian dikatakan dalam hadis Bukhari, Rasul memberikan nasihat kepada sahabatnya Abdullah Ibni Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Wahai sahabat Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Kenapa si fulan itu? Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Si fulan itu dulunya suka qiyamul lail. Di Ramadan masyaallah salatnya saja mulai 1:30. Begitu, Pak ya. Masyaallah. Selesai Ramadan enggak pernah salat lagi. Jangan seperti itu. Jangan seperti si fulan yang dulu rajin sholat, rajin ibadah, selesai Ramadan ditinggalkan semuanya. Ya, jangan seperti itu. Itu orang yang jelek. Ya. Dan juga dikarenakan kita itu beribadah kepada Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang namanya apa? Al-yakin, yaitu kematian. Ya, ini yang harus ya, seorang itu memperhatikan, yaitu menjaga yang namanya istiqomah. Bahkan diuji, orang yang di Ramadan itu berhasil diuji di bulan Syawal. supaya apa? Mengerjakan puasa Syawal. Ya. Bahkan dikatakan para ulama kita, min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan adalah bisa mengerjakan amalan kebaikan setelahnya. Maka di bulan Ramadan sudah terbiasa puasa. Coba di bulan Syawal diuji. Puasa berapa hari? 6 hari. Seringnya selesai apa tidak ini? Ya, masing-masing ya. Disebutkan dalam hadis, ya. Sebenarnya dalam hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu disebutkan di sana, man soma Ramadan tsumma adba'u sittan minasy Syawal kana kasyami dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkan di bulan Syawal puasa 6 hari, itu seperti puasa apa? Ya, setahun atau dikatakan puasa seumur hidupnya, ya. Maka itu yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim, menjaga yang namanya istiqomahan tidak hanya di bulan Ramadan saja. Caranya bagaimana? Banyak berdoa kepada Allah, kemudian memilih teman-teman yang baik, kemudian juga terus ya belajar ilmu agama dan tidak condong kepada perkara dunia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apa yang kami sampaikan ini menjadikan amal soleh untuk kami, dan apabila banyak salahnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.